بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه. أما بعد، telah kita jelaskan sebelumnya bahwa surah Al-Alaq adalah surah Makkiyah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah ini terkhusus 5 ayat yang pertama sebagai surah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq." Telah kita jelaskan 2 ayat dari surah Al-Alaq. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Jalla wa'ala berfirman, "Iqra' wa rabbukal akram." Bacalah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membaca. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menuntut ilmu dan terus mempelajari. Termasuk di antara sarana mendapatkan ilmu adalah dengan membaca. Membaca kitab-kitab yang bermanfaat, membaca ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia, demikian pula untuk kehidupan al-akhirah. Wa rabbuka al-akram, dan Rabbmu yang al-akram, yang maha dermawan, dari al-karam. Disebutkan dalam tafsir, "Iqra' ayyuhan nabiyyu ma unzila ilaika." Bacalah Nabi, wahai Nabi, apa yang diturunkan kepadamu. Wa rabbuka al-akram, dan Rabbmu al-akram. Ay wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Rabbmu, lakathirul ihsan, wasi'ul jud, sangat banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sangat luas kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan Allah itu mencakup seluruh makhluk-Nya. Oleh karena itu di antara nama Allah Jalla wa Ala Ar-Rahman, yang menunjukkan rahmatullah azza wa jalla al-wasi'ah, seluruh makhluk-Nya. Di antara rahmat Allah dan mana Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka taala memberikan rezeki kepada siapa saja dari hamba-hambanya tanpa Allah membedakan antara yang muslim dan yang kafir, bahkan yang kafir, yang musyrik, yang mulhid, mereka mendapatkan rezeki. Ini menunjukkan karam, menunjukkan kemuliaan Allah tabaraka taala. Dan di antara yang menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tabaraka taala memberikan kesempatan kepada orang yang berdosa untuk bertaubat. Kalau Allah azza wa jalla tidak memiliki sifat karam, hanya memiliki sifat syadidul azab, maka segera disiksa. Begitu salah maka langsung disiksa. Namun tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan tempo, memberi kesempatan kepada seorang hamba yang bersalah untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah memberikan kepada orang-orang kafir muhlah, kesempatan untuk kembali kepada jalan Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah tabaraka taala kadang menunda siksaan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan siksaan itu. Ini semua menunjukkan karam Allah, menunjukkan ilmu Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahadun asbar 'ala adatin aw min Allah." Yad'una lahu al-walad thumma yu'atihi ma yarzuquhum. Tidak ada satu pun yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah punya anak, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki kepada mereka. Allah memberikan tempo kepada mereka, tidak disegera dimatikan, diberikan kesempatan. Ini menunjukkan dalam Allah tabaraka wa taala alladhi 'allama bil qalam. Ialah Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan ilmu itu bil qalam, dengan pena. Disebutkan dalam tafsir alladhi 'allama khalqahu al-kitabata bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan makhluknya cara menulis, menulis dengan pena. Subhanallah. Menulis dengan pena ini termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala paling besar. Sehingga apa yang kita miliki dari keahlian, dari ilmu, dengan cara apa saja yang sampai kepada kita ilmu tersebut, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara yang menulis. Menulis itu nikmat yang luar biasa untuk menyimpan ilmu, sebab untuk memelihara dan menyimpan ilmu itu bisa dilakukan dengan dua cara, dengan sedekah dan dengan al-kitab, dengan menghafal dan dengan menulis. Dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dari satu sisi, dan menggabungkan di antara keduanya adalah yang terbaik. Menggabungkan antara hafalan, demikian pula tulisan. Menghafal dari satu sisi memiliki kelebihan dari pada penulis, dalam hal kapan dia ingin menyampaikan, dia mampu dimanapun dia berada. Kenapa? Karena ilmu tersebut selalu bersamanya di dalam dadanya. Makanya ada sebagian yang mengatakan al-ilmu ma hawahu sadru la ma hawahu mabru. Ilmu itu yang tersimpan di dalam dada, bukan yang terdapat dalam buku. Kenapa? Karena namanya kitab, kadang-kadang seorang lupa membawa. Seorang berangkat dari satu daerah ke daerah yang lain, kadang-kadang kita ditanya, ini apa hukumnya? Nah, kalau seorang yang memiliki waktu sadar hafalan lalu dia menghafal ilmunya tersebut, dia mampu menyampaikan kapan saja dia membutuhkannya. Ini kelebihannya. Ilmunya ada pada dirinya, sehingga dia selalu membawa kapan dia perlu. Nah, ini kelebihan hafalan dibanding tulisan. Yang namanya tulisan kadang-kadang hilang. Kalau tulisan sudah hilang, hilanglah ilmu. Kadang-kadang subhanallah, tanpa kita menyangka, apa yang kita tulis rusak, atau dimakan rayap, atau rumah terbakar. Kalau seorang tidak menyimpannya pada hafalannya, maka ini menyebabkan dia menjadi seorang yang buruk hafalan. Kalau dalam istilah ilmu hadis disebut sayyi'ul hifdz, buruk hafalan. Nah, Abdullah bin Lahiyah termasuk di antara orang seperti ini keadaannya. Sebelum rumahnya terbakar, maka dia sering menyampaikan hadis-hadis melalui kitab. Sehingga apa yang dia sampaikan melalui kitab diterima. karena apa yang disampaikan melalui kitabnya, riwayatnya mustaqimah. Namun ketika rumahnya terbakar, kitab-kitabnya ikut terbakar semuanya, mulailah dia menyampaikan lewat hafal, maka hafalannya rusak. Sayyul hifz hingga dirimahkan oleh para ulama. Nah, ini salah satunya. Ya. Itu kekurangan dari Al-Quran. Tapi dari sisi yang lain, hafalan punya kekurangan. Di mana hafalan tersebut kadang-kadang mengkhianati pemiliknya. Seperti yang dikatakan Al-Hafiz Thawwab, hafalan itu mengkhianati pemiliknya. Nah, apalagi dalam kondisi seorang berada ya, di sekitarnya penuh dengan kemaksiatan. Nah, lihat maksiat ini hafalan berkurang, lihat maksiat ini hafalan berkurang terus usang. Katakanlah mencari sesuatu ke ilah wakil, wahyudin. Fa'ashadan ila tarkil ma'asi wa akhbaran bi'anil ilma nurun wa nurullahi la tu'tali asi. Aku mengeluhkan kepada wakil tentang buruknya hafalan itu. Beliau membimbing aku untuk meninggalkan maksiat dan mengabarkan padaku bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang berbuat maksiat. Nah, sehingga dari sisi ini kekurangan. Dan ini merupakan kelebihan tulisan. Ya, di mana tulisan tersebut apabila tersimpan dan terus terjaga, maka kadang-kadang kita lupa dengan membuka tulisan itu akan kembali lagi zajrah apa yang pernah kita tulis, apa yang kita lupa teringat kembali. Ini ma'asyarakatullah yang terbaik dengan yang tersebutkan menggabungkan antara keduanya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allamadul qalam, yang mengajarkan ilmu dengan pena, menunjukkan bahwa menulis merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu manfaatkan, ma'asyarakat rahmatullah, manfaatkan dalam kebaikan untuk mencatat sebaik-baiknya fawaid-fawaid ilmiah yang antum dapatkan. Allamal insana ma lam ya'lam, dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ai 'allamal insana ma lam yakun ya'lam. Ialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Wa naqalahu min dhulmatil jahli ila nuril 'ilmi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memindahkan manusia dari kegelapan kejahilan menuju pada cahaya ilmu. Gelapnya kejahilan menuju kepada cahaya ilmu. Jadi apapun yang kita dapatkan ya kawan, dari ilmu sekecil apapun itu, jangan kita lupa bahwa di sana ada Rabbuna Azza wa Jal yang memberikan ilmu itu kepada kita. Jangan kita lupa itu. Jangan kita mengatakan bahwa innama utitu wal ilmi indi, ini adalah hasil jeripai saya sendiri, ini adalah ilmu saya sendiri, sayalah yang mengolahnya, sayalah yang lupa. Terus dia menyandarkan pada dirinya lupa terhadap yang memberikan kepada dia ini, yaitu Allah SWT. Lihat bagaimana rendah dirinya al-malaikah ketika Allah SWT memerintahkan pada mereka untuk memberitakan nama-nama. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami ini tidak punya ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi kita tidak memiliki ilmu sama sekali kecuali itulah yang Allah ajarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengajarkan ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan ilmu kepada seluruh hamba-hamba, bahkan kepada hewan-hewan. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan padamu. Apa yang kamu tidak tahu? Itulah keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Jadi ini maksud Allah SWT. Apapun yang kita miliki dari ilmu, jangan kita menyombongkan diri. Seorang berilmu, semakin bertambah ilmunya, semakin dia merasa bahwa dia tidak mengerti sama sekali. Dia semakin jahil. Dia semakin jahil. Benar apa yang disebutkan pada salah satu apakah disebut pepatah Indonesia atau apa? Yang mempermisalkan seperti padi. Padi itu semakin matang semakin merunduk. Nah, tapi di masa mudanya, pasang dada dia. Dia menyangka semua ilmu sudah ada sama saya. Nah, belajar setahun, belajar dua tahun, belajar tiga tahun, keluar tuh. Seakan-akan sudah menjadi ahli ulama al-jarh wa ta'dil. Ada fulan mustari', ada fulan dhal, ada fulan mukbar, ada goncang, kan hasmi. Ada, subhanallah, terlalu cepat. Terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Belajar, belajar, terus belajar. Masyaallah, subhanallah. Dan ada satu hal yang penting, dan itu akan menambah ilmu kita. Dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ilmu itu akan bertambah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwa kalian kepada Allah, Allah akan menambahkan ilmu itu kepada kalian. Allah yang mengajarkan. Oleh karena itu, orang-orang yang sebenarnya mereka disebut sebagai ulama adalah siapa? Yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Innama yakhsyallah an ibadihi al-ulama. Kata Ibn Mas'ud, wa kafa bi khasyyatin min Allah ilma, wa kafa bil istira' billah jahla. Cukuplah dengan takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu yang sebenarnya. Dan ketika seorang lalai dari Allah, maka itu adalah merupakan kejahilan. Itulah yang menyebabkan seorang terjatuh dalam kesesatan dan perbuatan dosa. Baik, sampai pada ayat intinya, Tuhan, kita jelaskan semoga bermanfaat. Fa'akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, tafadharu hafizakumullah.